Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wa sahahahu Albani fi sahihil jami'. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Dikatakan akmalul mukminina imanan, yang paling sempurna. Di sini adanya isyarat bahwasannya keimanan itu bertingkat-tingkat. At-tafawut, berbeda-beda antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Iya, tidak sama keimanan seseorang mukmin dengan mukmin yang lain. Sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mukminina imanan. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan. Ya, dan juga diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa izdadal ladzina amanu imana. Dan ditambah orang-orang yang beriman dengan keimanan, atau bertambah keimanan bagi orang-orang yang beriman. Ya, berarti di sana keimanan itu bertingkat-tingkat. Keimanan seseorang itu berbeda-beda. Ya, ada di antara mereka yang beriman dengan hari akhir, ya, seakan-akan dia berada pada waktu tersebut. Ada orang yang beriman dengan hari akhir, tetapi sekedar beriman dengan hari akhir. Ada seorang yang dia beriman dengan ilmu ghaib, perkara-perkara yang ghaib, sehingga seakan-akan dia menyaksikan. Ya. Ada juga di antara mereka hanya sekedar beriman dengan 6 perkara yang ghaib. Adanya siksa kubur. Ya. Ada di antara mereka yang hanya beriman adanya siksa kubur. Juga ada di antara mereka yang seakan-akan dia menyaksikan keadaan, ya, siksa kubur tersebut. Ya, ini keimanan. Keimanan terhadap surga. Adanya surga. Berbeda-beda keimanan seseorang terhadap surga. Ya. Ada di antara mereka, ya, yang beriman terhadap surga seakan-akan dia berada di dalam surga tersebut. Melihat keindahan surga. Ya. Dan keinginan dia untuk masuk ke dalam surga. Ya, menjadi motivasi, semangat untuk dia beramal amalan yang soleh. Dan dia, ya, meminta kepada Allah surga. Beriman kepada neraka. Seakan-akan dia melihat bagaimana siksa neraka yang digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Api yang menjulur-julur, ya. Kemudian, ya, airnya mendidih. Makanannya dari buah zakum. Ada juga dari daging-daging busuk. Minuman mereka dari timah yang panas. Ya. Dan seterusnya. Sehingga dia seakan-akan menyaksikan, melihat, ya, siksa-siksa tersebut. Sehingga dia menjaga dirinya untuk tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. 6. Jadi keimanan seseorang itu yatafawut, berbeda-beda, tidak sama. Ya. Iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sahabat Umar bin Al-Khattab berbeda. Ya. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis, ketika Umar radhiyallahu anhu, ya, mensedekahkan harta yang dimilikinya setengah hartanya. Dari harta yang dimiliki, setengahnya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut beliau, ya, Abu Bakar kalah. Abu Bakar As-Siddiq kalah dengan sedekah yang saya keluarkan. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang dan mensedekahkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ya. Lalu ditanya, ya, apa yang kau tinggalkan? Hartamu semua diinfakkan di jalan Allah. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk dirimu? Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Allah dan Rasulnya. Ya. Keimanan. Ya. Yang berbeda-beda di antara para sahabat. 6. Begitu pula keimanan di antara kita berbeda-beda. Maka kata Nabi SAW, keimanan yang paling sempurna bagi seorang mukmin adalah ahsanuhum khuluqan. Ya, mereka yang baik akhlaknya. Ya. Naam. Baik akhlaknya, baik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga baik akhlak terhadap manusia. Naam. Baik akhlak kita kepada Allah adalah ridha terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Ini akhlak yang baik kepada Allah, dia ridha. Dia tunduk, dia nerima, dia melaksanakan perintah. Ya. Yeah. Ini namanya akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dia tidak ridha. Ya. Ngerundel. Ya. Melaksanakan perintah tapi dengan rasa yang berat. 6. Ini bukan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih perintah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau cocok, dia laksanakan. Kalau enggak cocok, ditinggalkan. Iya. 6. Ini bukan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah adalah dia ridha terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang tidak memberatkan dirinya atau yang memberatkan dirinya, dia menerima dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun ya menyalahi, menentang hawa nafsunya. 6. Dan juga di antara akhlak yang baik kepada Allah adalah dengan dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk, dia nerima. Ketika dia ditimpa dengan ya kesenangan dan kegembiraan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia ditimpa kesulitan, kesempitan, ya, kesusahan, kesedihan, dia bersabar, ya, naam, terhadap cobaan-cobaan tersebut. Ya. Naam, ini namanya akhlak yang baik. Naam, kepada Allah, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik kepada manusia. Ya. Ini jelas. Ya. Bermuamalah dengan saudara-saudaranya dengan baik. Menahan lisannya, tangannya. Ya. Untuk menyakiti orang lain. 6. Ini akhlak yang baik kepada manusia. Membantu dengan senang hati. Ya. Mengorbankan apa yang dimiliki untuk saudaranya. Dari hartanya, dari tenaganya. Ketika saudaranya butuh dengan bantuan kita. Maka ini husnul khuluq. 6. Akhlak yang baik bersama manusia. Saling hormat menghormati, saling menghargai, ya, 6, dan ya menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang menyakiti saudaranya, menyinggung perasaan saudaranya, dan seterusnya. Ya, maka ini akhlak yang baik bersama manusia. Maka ketika seseorang sudah berada pada tingkatan tersebut, dia berakhlak baik kepada Allah, dia berakhlak baik kepada manusia, maka dialah akmalul mu'minina imanan. Ya, mukmin yang paling sempurna keimanannya. Ya. Tapi kalau kita merasa diri kita masih ada ya rasa berat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, masih saja kita melakukan larangan Allah, maka ini belum sempurna. Atau masih saja kita melakukan kezaliman kepada orang lain, masih saja kita merendahkan orang lain, masih saja kita tidak menghargai orang lain, ya, maka kita belum sempurna keimanan kita. Ya. 6. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Dan sebaik-baiknya mereka atau sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya kalian terhadap wanita-wanita mereka. Ya. Nah, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kaum mukminin adalah seorang yang baik terhadap istri-istrinya, terhadap keluarganya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah sebaik-baiknya terhadap keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarga dekatnya. Wa ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, adalah sebaik-baiknya na'am dari kalian terhadap keluargaku. Di dalam hadis ini asy-syahid dalam bab kita adalah ini, yaitu khiyarukum khiyarukum lin nisaihim. Ya, sebaik-baiknya kalian adalah mereka yang berbuat baik terhadap keluarga mereka. Kenapa kita harus melakukan kebaikan kepada mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan diri kita, orang-orang yang selalu bersama dengan kita. Ya, siang malam dia bersama kita. Ya, susah, sedih, dia bersama kita. Senang, gembira, dia bersama kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik terhadap ya istrinya, kepada keluarganya. Ya, bermuamalah kepada mereka dengan baik, ya. Bergaul dengan mereka dengan baik. Nah, bukan sebaliknya, dia baik kepada orang lain, dia hormat kepada orang lain, dia menghargai orang lain, tapi sebaliknya di rumah dia orang yang paling tidak menghargai anak dan istrinya, dia paling keras dan kejam kepada anak dan istrinya, dia orang yang paling menghinakan anak dan istrinya. Ya. Nah, ini adalah perkara yang keliru, ya. Perkara yang keliru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya ya dia yang paling baik adalah seorang yang dia berbuat baik kepada anak dan istrinya dan keluarganya. Naam. Ikhwati fil azani wa azakumullah. Maka faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah ya kesempurnaan iman seseorang itu adalah dengan dia berakhlak yang baik, ya, bertutur kata yang baik, ya, berbuat, ya, berperilaku yang baik, baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah untuk selalu kita naam menjadi orang yang terbaik dalam keluarga kita, ya. Menjadi orang yang bermuamalah baik dengan keluarga kita, ya, dengan anak-anak kita, dengan istri-istri kita, ya. Naam. Maka di sini dengan kita melakukan ya nasihat-nasihat kepada mereka, dengan kita melakukan ya menampakkan akhlak kita yang baik kepada mereka, ya, sehingga ya akan tumbuh kepada mereka kecintaan terhadap diri-diri kita, ya, bukan kebencian kepada diri-diri kita. Dan dengan itu juga ya kita menanamkan kepada mereka pendidikan secara tidak langsung agar mereka menjadi ya anak-anak yang saleh dan istri-istri yang salihah. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.